بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد pembahasan kita di halaman ke-136. Mudah-mudahan masing-masingnya mulai bertambah yang memegang atau memiliki kitabnya. Di Maksof sudah tersediakan. Alaysa kadzalik, mana Abu Muhsin? Apakah sudah berkurang dari jumlah waktu didatangkan ataukah masih tetap? Nah, penting bagi antum, terkhusus kita memang belajar untuk memegang atau memiliki kitab ketika kita belajar ta'lim, kajian. Nah, apalagi kajian itu bukan tematik. Kalian tinggal mendengar kemudian mencatat yang disampaikan. Tidak. Tetapi kajian ini durus. Durus itu pelajaran yang berurutan, yang dibahas padanya kitab salah seorang ulama. Kemudian di situ dikaji kata demi kata, satu persatu, sehingga dengan tiadanya kitab nampaknya hampa. Sementara dengan adanya kitab, konsentrasi kita tertuju secara tepat apa yang sedang dibaca, apa yang sedang dibahas. Kalian bisa menulis apa-apa yang perlu dicatat. Nah, ilmu demi ilmu bisa didapatkan baik dari sisi faedah, baik dari sisi kata-kata bahasa Arab, maupun yang lainnya dan yang lainnya. Maka kitab ini insya Allah akan berakhir dengan halaman 188 yang kita sedang pada bahasan 136. Artinya masih lumayan, masih tidak eman kalau mau beli kitabnya, belum habis. Mungkin sampai tahun depan belum tentu habis, karena setiap kita kajian, kadang satu halaman belum tentu selesai. Nah, tinggal dihitung saja masih berapa halaman. Satu lembar, dua halaman. Nah, dengan adanya kitab nanti antum bisa simpan di rumah. Ini kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa yang pernah saya kaji, pernah dibahas di Masjid Raya Ukhuwah Denpasar tanggal sekian, bulan sekian, faedah-faedah yang ada itu ini di catatan kaki, di footnote, dan sebagainya. Kenang-kenangan, warisan. Siapa tahu nanti dari anak-anak kita ada yang buka perpustakaan kita, kemudian diambil kitab itu. Dibuka-buka, dibaca, iseng-iseng, atau memang sengaja diambil untuk dibaca, terus dia faham, dia dapat ilmu, maka antum yang meninggalkan kitab tadi, amal jariah. Nah, ini untuk motivasi betapa berharganya kitab. Beda dengan fulus, dengan uang. 6. Maka kitab itu selalu rekat dengan pelajar, dengan talibul ilmi. 6. Karena ilmu kita ini di kitab. Kalau ngandalkan dengan otak kita, tidak kuat. Kita bukan kelasnya ulama. Nah, sehingga selalu pegang kitab kesana kemari, tidak satu kitab, dua kitab, tiga kitab, buka halaman ini, buka halaman itu, ya karena ilmu kita di kitab. Nah, kualitasnya beda dengan kualitas generasi pendahulu. Maka ilmu tadi pada kitab, sehingga kita pun juga tidak merasa berat untuk memiliki kitab untuk selama-lamanya. Sekarang mungkin ada, belum tentu nanti waktu berikutnya didapati kitab itu. Nah, ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah, dibuka halaman yang telah disyaratkan bahwa kita telah selesai pembahasan dalil ihsan dari ayat-ayat Al-Quran. Alaysa kadzalik? Maka pada kesempatan ini melangkah insyaAllah ta'ala dalil dari hadis, dalil dari sunnah. Yang insyaAllah hadis ini sudah kita sering dengar, sering dibahas, dan tidak asing lagi bagi Ahlus Sunnah. Itulah hadis Jibril. Maka karena nampaknya pembahasannya panjang, dan insya Allah kita sudah sering mendengarnya, maka sifatnya ini mengulang. Dan tidak ada ruginya bagi kita mengulang, apalagi yang diulang itu ayat, hadis. Sehingga kita gunakan sistemnya, dibacakan, kemudian disebutkan syarahnya, kata demi kata, sehingga antum tinggal mencatat apa-apa yang perlu, atau apa yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Nah, mungkin begitu. Nah, sebelum kita memasuki syarah, marilah kita dengarkan bersama hadis tersebut di halaman ke-134. Satu lembar sebelumnya, pada matannya, pada paragraf yang kedua. Wad-dalilu minas sunnah. Sudah ketemu? Kalau tidak ada kitabnya, ya apa mau dilihat? Sudah ketemu? Ya, sudah. Di mana? Di awang-awang. Wad-dalilu minas sunnah hadithu Jibra'il al-mashhur an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala بينما نحن جلوس عند رسول الله sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم نعم حديث إني سده dihafalkan di sana sini di ma'had ma'had ahlus sunnah oleh putra putri kita. Maka sebagai orang tua jangan kalah dengan mereka. 6. Hadis yang bersama kita sudah dikenal bersama disebut dengan hadis Jibril. Hadis ini bisa menjadi pendalilan sekian perkara. Jika antum ditanya apa dalilnya Islam dari hadis, sebutkan hadis ini. Jika antum ditanya hadis tentang perkara iman dari hadis, sebutkan hadis ini. Demikian pula jika antum ditanya tentang ihsan dari hadis, dalilnya sebutkan hadis ini. Jika antum ditanya tentang tanda-tanda kiamat, sebutkan melalui hadis ini. 6. Kita lihat penjelasannya Syekh Shalih Al-Fauzan. Dibaca, kita bacakan, kemudian antum simak. Nanti artinya secara kalimat. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kembali ke halaman 134. Di bawah cetakan tebal. Wa qad taqaddama al-kalamu 'anil islami wal imani wal ihsani. Telah terdahulu pembicaraan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. 6. Sudah kita lalui. wa arkanu kulli martabatin, dan juga rukun-rukun setiap martabatnya, setiap tingkatannya. Wa dzakara asy-syaikhu rahimahullah adillata kulli martabatin minal Qur'an. Asy-syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah maksudnya telah menyebutkan dalil-dalil setiap tingkatan itu dari Al-Qur'an. Wa hadza kullu taqaddam wa intaha, itu semuanya telah berlalu dan telah selesai. Mafhum insyaallah. Tsumma dzakara asy-syaikh rahimahullah dalila hadhihi al-maratib min as-sunnah. Kemudian asy-syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah telah menyebutkan pula dalil tingkatan-tingkatan itu dari as-sunnah, dari hadis. Sunnat Rasulullah, sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang sahih. Fadzakara hadis Jibril, maka di antara sunnah, di antara hadis adalah beliau sebutkan hadis Jibril. Wa annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Jibril telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma'a ashabih, dalam kondisi beliau sedang bersama para sahabatnya. Atahum fi surati rajulin, Jibril mendatangi mereka, Rasul bersama sahabat, dalam bentuk sosok seorang laki-laki. Rajulin. Wa jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril pun duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'alahu anil Islam wal iman wal ihsan, Jibril pun bertanya tentang tiga perkara tersebut. Thumma sa'alahu anis sa'ah, kemudian setelah tiga perkara tadi Jibril masih bertanya lagi, yaitu anis sa'ah, tentang hari kiamat. Wa sa'alahu an amaratiha, dan tanya pula tentang amarat, tanda-tanda. Nah, tanda-tanda yaumul qiyamah. Tanya as-sa'ah, dan tanya pula tentang amaratiha. Hadza ma yusamma bihadis Jibril, maka ini dinamakan dengan hadis Jibril. Antum kasih tanda supaya gampang nengeri. Kalau tidak dikasih tanda, tidak terlihat rambu-rambu tertentu. 6, 12. 6. Hadis yang bersama kita disebut dengan hadis apa? Ini jawabannya. Au hadis Umar, atau nama lainnya hadis Umar. Dinamakan Jibril karena peristiwanya Jibril datang. Dinamakan hadis Umar karena riwayat dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kasih tanda lagi, hadis Umar. Hadis Jibril atau hadis Umar. Wa huwa hadithun warada min iddati turuqin, di mana dia itu hadith teriwayatkan dari beberapa turuq, beberapa jalan. Dari jalan ini, dari jalan itu, dari jalan Umar, dari jalan yang lainnya. Nah, an jama'atin minas sahabah. Dari jamaah atau sekumpulan para sahabat. Bukan hanya dari jalan Umar saja, itu maksudnya. Tapi dari jalan sahabat yang lainnya. Fahuwa hadithun sahih. Maka itu merupakan hadith sahih. Antum kasih tanda lagi, hadith sahih. Karena di sana ada hadith mutawatir, ada hadith ini dan itu. Nah, maka derajatnya ini adalah hadith hadith sahih. Wa dzakara asy-syekh rahimahullah. Asy-syekh juga menyebutkan siapa beliau kalau ditanya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, penulis. Nah, sehingga khawatirnya kalau tidak diterjemahkan disebut namanya lagi, khawatir tidak paham. Sehingga terulang lagi. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab pun telah menyebutkan. Nah, pengulangan seperti ini terkadang membosankan. Tapi sisi lain bagi pembaca atau tingkatan-tingkatan yang belajar itu beda-beda. Kalau tidak diulang, tidak ditegaskan, pikirannya lain. Syekh siapa itu maksudnya? Ah, begitu. Ya Pak ya? Nah. Maka jangan kemudian apa kok balik-balik diulang kan sudah paham. Ya antum lah yang lainnya yang tidak paham. Nah, begitu. Jadi sengaja terulang walaupun tidak disebutkan dalam yang tertulis nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau telah menyebutkan riwayat Umar bin Al-Khattab wa fi hadzal hadis, pada hadis ini ma'a ikhtilaf fi alfazil hadis. Ikhtilaf di situ maksudnya berbagai macam. Dengan berbagai macam lafaz-lafaz hadis. Ada yang mungkin di antaranya pakai lafaz ini, hadis lain pakai lafaz ini. Fi turuqin ukhra, pada jalan-jalan yang lain. Walakin al-ma'na wahid, akan tetapi maknanya satu. Antum kasih tanda. Al-ma'na wahid. Maka di sini mulai akan disebutkan matan haditsnya. Qala bainama nahnu julusun indan nabi. Artinya tatkala kami sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu cetakan tebalnya yang berasal dari matan atau redaksi. Kemudian kurung tutup. Ya. Setelah kurung tutup itu tadi penjelasan yang mensyarah. Siapa yang mensyarah? Hah? Ya, nah, barangkali lupa. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, salah seorang ulama kibar di Majlis Ulama Saudi yang masih hidup sampai hari ini, hafizahullah taala. Kalau sudah meninggal rahimahullah. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala. Selain sebagai salah satu anggota ulama kibar di sana, beliau termasuk salah seorang anggota tetap dalam urusan fatwa. Nah, ada bagiannya di majelis ulama tadi ada bagiannya. Tidak semuanya menjadi anggota tetap. Masalah fatwa, tidak. Dahulu, pimpinan atau ketua majelis ulama di sana, Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah. Siapa? Lebih singkatnya Syekh bin Baz. Sebelum Syekh bin Baz, namanya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Rahimahullah. Ini mufti-mufti di Saudi. Yang berfatwa itu namanya mufti. Ketua mufti, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kemudian Syekh bin Baz, rahimahullah. Setelah meninggalnya Syekh bin Baz, maka Syekh Abdul Aziz Alu Syekh. Beliau yang biasa khutbah Arafah di waktu haji. Berhubung beliau sudah tidak sekuat dahulu, maka mungkin bergantian sekarang yang khutbah Arafah. Maka Syekh Abdul Aziz Alu Syekh menduduki sebagai ketua majelis ulama di sana hari ini. Maka di sana ada anggota-anggotanya, termasuk Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dan yang lainnya. Di mana majelis ulama itu kantornya? Di ibu kota Saudi, Riyadh. Naam. Syekh bin Baz itu hari-hari beliau berada di kantornya dan para masyayikh, para ulama yang lainnya. Beliau juga menyempatkan entah berapa kali sepekan atau jadwalnya kurang tahu persis. Beliau datang ke Dewan Al-Malaki. Nam ke Istana Raja untuk memberikan nasihat, untuk bertemu. Waktu itu adalah Raja Fahd Nam. Rahimahullah, salah seorang raja yang membuat pabrik pencetak Al-Quran di Madinah. Kira-kira berapa pahalanya? Satu huruf dibaca orang 10. Nah, kalau balak-balik, kalau satu orang, kalau sekian orang, nah kalau satu Al-Quran, nah kalau 1000 Al-Quran, kalau 1 juta Al-Quran dibagi ke sana kemari ke pelosok dunia, orang datang haji dikasih terus muter terus mesinnya. Nah, itu di antara amalan Raja Fahd. Termasuk yang menggelarkan diri pertama kali Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci, adalah beliau. Syekh bin Baz datang ke sana pakai mobil khusus, dikawal oleh polisi sebagaimana biasanya. Beliau duduk di belakang, didampingi oleh salah satu asisten beliau, sambil dibacakan kitab. Karena beliau tidak bisa melihat, beliau buta. Jadi keluar kantor, di mobil, perjalanan ke sana, ke istana raja, mungkin pulangnya. Dan waktu-waktu dilingkupi dengan ilmu. Haddatsana fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulan. Ada yang bacakan. Sahih Bukhari atau yang lainnya. Itu tidak ada henti-hentinya, namanya ilmu. Sekelas Syekh bin Baz saja terus, walaupun telah tersebut berita bahwa beliau hafal Sahih Bukhari. Nah, demikian pula para a'immah, para ulama yang lainnya. Nah, demikian pula Syekh Al-Fauzan sendiri yang mensyarah kitab ini sudah sekian tahun, sampai detik ini pun tidak lepas belajar, buka kitab, mutala'ah, Walaupun sudah beliau dengan pegang tongkat karena usia yang sudah semakin senja. Demikian pula masyayikh yang lainnya. Ada yang kacamatanya sudah tebal. Nah, itu pun terus belajar. Sampai mau diambilkan kitabnya, mau dibacakan, tidak mau. Pengen baca sendiri walaupun dengan kacamata tebal. Adalah Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Nah, lah kita ini siapa? Nah, diceritakan seperti itu maksudnya kita tergugah. Nah, bukan sekedar cerita, kemudian terenyuh, kemudian terbuai, Masya Allah, Masya Allah. Tapi tidak dikembalikan ke kita. Seberapa persentase 24 jam kita ini pedulinya kepada kitab-kitab para ulama yang katanya ngaku salafi. Nah, alhamdulillah Allah sudah berikan hidayah, taufik kita berpegang dengan manhaj salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Tinggal memacu diri kita sudah sebatas mana kecintaan kita kepada ilmu. Waktu-waktu kita dalam seharian sudah seberapa yang kita curahkan, yang kita pentingkan untuk ilmu. Maka belajar, mutala'ah, muraja'ah, itu ibadah yang besar. Nah, amal saleh yang besar memacu pikiran kita, waktu kita untuk kemaslahatan diri kita dan juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada hadis. Ketika kami sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Al-Fauzan, kana min adatihim annahum yajtami'una 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Bahwa memang kebiasaan mereka para sahabat itu berkumpul di samping atau di hadapan Nabi di masjid. Ya, kayak seperti ini. Itu sunnah, kebiasaan salaf, kumpul bahas ilmu. Di mana itu? Masjid, rumahnya Allah. Wa yatalaqqauna anhu al-ilm, dan mereka belajar dari beliau al-ilmu. Menimba, menguras, mumpung beliau masih ada. Terus, tidak boleh berhenti. Harus terus haus, terus diambil. Wa yastami'una ila ajwibatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mendengarkan jawaban-jawaban beliau. Tentu akan diangkat satu pertanyaan, dijawab oleh beliau. Ada sahabat ini bertanya, yang mungkin kita sering tahu, ada sahabat ketika dalam suatu majlis bertanya, maka beliau jawab, ala ma yariduhu minal as'ilah, terhadap apa yang tersampaikan dari pertanyaan-pertanyaan. Fabainama hum kadzalik ala adatihim, maka ketika mereka seperti itu, seperti biasanya, idh dakhala alaihim rajulun minal bab, ketika itu masuk menemui mereka seseorang. Rajulun, ya, tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, orang itu. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, nakirah, seseorang. Ada seseorang masuk ketika ada Rasul bersama sahabatnya, minal bab, dari arah pintu. Orang itu, rajulun syadidu bayadir siyab. Bayad, putih, asyab, bajunya, gamisnya. Bisa bayangkan bajunya putih. Ditambahi lagi syadid. Syadid itu sangat, sangat putihnya gamisnya. Bercahaya ya. Pakai pakaian seperti itu. Syadidus sawad asy'ar. Sawad hitam. Asy'ar rambut. Syadid sangat. Rambutnya sangat hitam. Kira-kira kalau antum menemui seperti ini, apa yang antum lakukan? Nah, ini salah satu sifat yang disebutkan. Ai anna Jibril alaihi salam. Ketahuilah bahwa dia adalah Jibril alaihi salam. Tumassil atau tamassal fi surati hadzal rajul. Memisalkan terhadap bentuk orang ini. Nyamar. Walam ya'tihim bi suratihi al-malakiyah. Dan tidak datang dalam bentuk malaikat. Sengaja datang dalam bentuk manusia. Apa jawabannya? Perhatikan selanjutnya. Antum kasih tanda. Li'annahum la yutiqunan nadhar ilaihi. Karena mereka yang hadir tidak mampu memandang kepadanya. Tidak kuat manusia ini melihat malaikat. Malaikat itu besar. Gagah. Ya. Jibril alaihissalam saja 600 sayapnya. Geblak antum lihat malaikat. Ya. Maka sengaja Allah samarkan supaya mampu untuk bertemu, untuk ketemu, melihat dan sebagainya. Ini alasannya. La yutiqunan nadhar ilaihi. Karena tidak memang karena mereka tidak mampu untuk memandang kepadanya fi suratihi al-malakiyah dalam bentuknya malaikat. Nah, agak malam isyaknya ya. 44. Masih 7 menit. Kita lanjutkan matannya dalam tulisan tebal. Qauluhul, perkataan dalam hadis itu, la yura alaihi atharus safar, tidak diketahui padanya jejak safarnya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada di antara kami seorang pun ya'rifuhu, yang kenal dia. Penjelasan Syekh Al-Fauzan, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ai minal hadirin. Tidak ada di antara kita yang kenal dia minal hadirin. Dari kita itu maksudnya dari hadirin, dari yang hadir bersama Rasul, tidak ada yang kenal siapa dia. Fa hadza minal a'ajib. Ini merupakan keanehan. Annahu laisa qadiman min safar. Karena dia bukan datang dari safar. Hatta yuqala innahu min ghairi ahli al-Madinah. Sehingga bisa dikatakan atau disebut dia bukan penduduk Madinah. 6. Wahum la ya'rifuna, sementara mereka tidak kenal. Wahuwa laysa min ahlil balad, dia pun bukan orang dari negeri ini. Mana negeri ini? Madinah. Hatta ya'rifu, sehingga kemudian mereka kenal. Tidak juga. Fatahayyaru fi sya'nih, maka mulailah gundah gulana, bingung terhadap dia. Siapa ini? Dibilang safar, tidak ada tanda-tandanya. Dibilang penduduk Madinah, tidak pernah ketemu. Tiba-tiba datang orang asing, tidak hari-harinya bersama kita. Bajunya sangat putih, ya, rambutnya sangat hitam. Ya, kira-kira kalau ada orang seperti ini datang ke majelis, mungkin antum tidak dengar kajiannya, pandangannya siapa itu ya? Bisik-bisik. Fulan itu, aduh, oh ya saya pernah ketemu itu tuh, berapa hari lalu. Waduh, begitu kan gitu ya, kasak kusuk. La huwa qadimun, wala huwa min ahlil balad. Dia bukan sosok yang baru datang dari suatu daerah. Dia pula bukan penduduk sini. Lau qadiman min safar. Kalau memang dia datang dari safar, la zahara alaihi atharus safar. Maka niscaya akan tampak padanya jejak safar. Apa kira-kira jejak safar itu? Fi thiyabih wa fi launih. Pada bajunya, pada warnanya. Bajunya tidak mungkin putih. Tih. Seperti itu, tidak ada kotornya sedikit, tidak mungkin. Warnanya mungkin berdebu. Rambutnya tercabik-cabik. Ya. Biasa orang safar yang kelihatan. Paling tidak sekecil apapun. Ini kayaknya baru datang dari safar. Li'annal musafir tazhar alaihi atharus safar. Karena musafir itu tampak padanya bekas safarnya. Fala ya'rifuhu ahadun minal hadirin. Maka tidak seorang pun dari kami, dari yang hadir, mengenalnya. Walaysa huwa min ahlil balad, walaysa huwa qadiman min safar, famin aina yakunu hadzal rajul. Dia bukan dari ahlul balad, penduduk sini. Dia bukan pula dari orang yang datang safar. Maka dari mana orang ini? Hadzal ladzi istaghrabu. Inilah yang menjadi sebab terheran-herannya mereka terhadap dia. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baina yadai, bayangkan di hadapan beliau langsung. Ini antum hadir ya. Datang dari sana terus nemui. Di depannya Nabi langsung. Baina yadahi itu artinya di depannya beliau. Julus al-muta'allim. Dengan sikap duduknya muta'allim. Ya apa duduknya orang belajar itu? Masa merdingkrang begini kan enggak ya? Duduk beradab. Karena sebelum berilmu, beradab dulu. Salah satunya cara duduknya. Demi memuliakan dan mengharap memuliakan ilmu. Supaya Allah bantu ilmu tadi datang kepada dia. Dengan cara adabnya dia. Nah, julus al-muta'allim. Duduknya orang yang belajar. Min mu'allimih, dari pengajarnya. Satu kalimat lagi, sudah ketap-ketip itu. Wa asnada rukbataihi ila rukbatai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Jibril menempelkan kedua lututnya kepada kedua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya annahu qaribun minhu jiddan. Menggambarkan sangat dekatnya duduknya Jibril dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini yang bisa kita bahas. Semoga meresap bermanfaat dan tidak sia-sia berangkatnya kita dari rumah, memenuhi panggilan azan, salat berjamaah, duduk dengan tenang, hadir di majelis ilmu, kemudian tinggallah amalan tersebut terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.